pembahasan kita adalah lanjutan dari tafsir surat Al-Fatihah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dan insyaallah kita usahakan ini sebagai pertemuan yang terakhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana ini merupakan inti dari surat Al-Fatihah. Di mana ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah pengikraran dari dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada wali, bukan kepada orang-orang soleh, bukan kepada pohon, bukan kepada batu, bukan kepada kuburan dan lain sebagainya. Tetapi hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Ini pernyataan ikrar dari seorang hamba bahwasanya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini juga merupakan ikrar dari seorang hamba dan pengakuan alangkah lemahnya dirinya. Karena itu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil seseorang itu bisa mendapatkan pertolongan atau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini adalah sebagai bentuk kesadaran dia dan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami berupa as-siratal mustaqim. Maka ini adalah doa yang sangat jelas dan tegas, dan merupakan bagian dari seorang hamba, bagian untuk hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Al-Qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya. Setengah untuk Allah Subhanahu wa taala dan setengah untuk hamba Allah. Wali abdi masa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia pinta. Kemudian di dalam hadis wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan hambaku, yaitu setengah-setengah. Iyyaka na'budu lillah, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ini untuk hamba, karena ini adalah doa juga. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Begitu juga yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini adalah bagian hamba, dan hambaku mendapatkan apa yang dia pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagian hamba adalah doa, mulai dari iyyaka nasta'in sampai selesai. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wali 'abdi ma sa'al. Hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Berarti ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa ini doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, harus terpenuhi syaratnya. Dan di antara syaratnya yang ini menjadi perhatian kita dalam pembahasan ini, hudurul qalbi, hadirnya hati kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bahwasanya ketika kita mengucapkan doa ini adalah ketika sholat kita. Ya, sholat kita yang memang kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholat, yang memang kita diperintahkan untuk menghadirkan hati kita ketika sholat kita. Ya, dan yang paling utama ya ketika rukunnya Al-Fatihah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan wa huwa tadarru ilaihi wal ilha alaihi. Tadarru, tunduk kepada Allah, ilha, dia merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mau ilha kalau dia tidak menghadirkan apa yang dia baca, sekedar lewat saja, sekedar dibaca saja, sekedar lengkap syarat dan rukun salat saja. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in ihdinash shiratal mustaqim, lewat begitu saja. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara ini doa adalah doa yang paling afdal. Ya. Wa fa hadha huwa ad-du'a as-sarih alladhi huwa hadzul 'abdi min Allah. Dan ini adalah doa yang jelas dan tegas yang merupakan bagian dari seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk yang bagus. Ya. Duduk yang bagus. Siapa duduk sini? Duduk sini salam. Dia menunduk, tadarruk dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki karunia kepada dia berupa permintaan yang sangat agung ini, permohonan yang sangat agung. Alladzi lam yu'ta ahadun fid dunya wal akhirah afdala minhu. Yang tidak seorang pun diberikan, ya, di kehidupan dunia dan akhirat ini yang lebih utama, yang lebih mulia daripada apa? Al-hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama manallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'dal fath biqaulihi wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ba'dal fath, setelah al-fath, pembebasan, kemenangan. Dan yang dimaksudkan dengan al-fath di sini adalah surat Al-Fath. Ya. Dan di dalam surat Al-Fatah, yang dimaksudkan dengan Al-Fatah pada dalam surat Al-Fatah adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini harus kita pahami juga. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Situ terjadi perjanjian antara kaum musyrikin dan kaum muslimin yang isinya seolah-olah merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi ternyata tidak, justru menguntungkan kaum muslimin. Dan disebut dengan Al-Fath Al-Awwal. Kemenangan yang pertama, pembebasan yang pertama. Ya, diizinkan berdasarkan perjanjian Al-Hudaybiyah kaum muslimin untuk melakukan ibadah umrah bebas di kota Mekah 3 hari. Ya. Nah, itu bukan perkara yang sepele. Dalam waktu 3 hari, bagaimana mereka melihat kaum muslimin penduduk kota Mekah, bagaimana mereka yang dahulu pernah berhijrah dari kota Mekah, mereka bisa berinteraksi dengan keluarganya yang tinggalkan. Oh, itu dakwah luar biasa. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Ya. Sungguhnya kami telah membebaskan engkau, pembebasan yang jelas, kemenangan yang jelas, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni engkau apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang belakangan. Dan Allah sempurnakan nikmatnya untukmu dan Allah berikan hidayah kepadamu berupa sirat al-mustaqim. Kita akan bahas tentang sirat al-mustaqim. Wal hidayah hahuna adalah at-taufiq wal irsad. Dan yang dimaksudkan dengan hidayah di dalam ayat ini adalah hidayah berupa taufik dan al-irsyad. Ya, al-hidayah berupa taufik dan berupa al-irsyad. Termasuk di dalam ayat ini. Ya, jadi hidayah yang harus kita pahami itu ada dua. Hidayatun amah, hidayah yang sifatnya umum. Ya, hidayah yang sifatnya umum, yaitu ad-dilalah wal irsyad. Hidayah berupa ad-dilalah wal irsyad. Ya, berupa bimbingan dan dilalah, penunjukan, menunjukkan kepada yang benar. Nah, itu namanya dilalah. Ya, wal bayan dan penjelasan. Ya. Dikatakan hidayah amah, hidayah yang sifatnya umum. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan siapa saja. Ya, ini bisa dilakukan siapa saja. Ya. Dan juga seorang siapapun bisa mendapatkan hidayah ini. Siapapun bisa memberikan hidayah ini dan siapapun bisa mendapatkan hidayah ini. Ya. Orang kafir bisa mendapatkan hidayah ini? Bisa. Ya, karena mereka diterangkan. Rasulullah SAW menegakkan hujah atas kaum musyrikin ketika itu. Mereka sudah mendapatkan hidayah ini, petunjuk ini. Ya, sudah mendapatkan keterangan, sudah mendapatkan penjelasan. Ini hidayah al-irsad wa dilalah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma samud fa hadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun Samud, kaumnya Nabi Saleh, fa hadainahum, kami berikan petunjuk kepada mereka, fastahabbul ama, tetapi mereka lebih menyukai al-ama, kebutaan, kesesatan, daripada al-huda, daripada petunjuk. Samud, kaumnya Nabi Saleh yang mereka diazab, mereka orang-orang, berarti mereka orang-orang fujar, fasik, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, kami berikan mereka petunjuk. Di sini yang dimaksudkan adalah dilalatul irsyad wal bayan. Tetapi di situ ada hidayah yang kedua, yaitu hidayah khasah. Hidayah khasah. Hidayah yang sifatnya khusus, yaitu hidayah berupa at-taufik wal ilham. Seorang itu mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk menerima hidayah al-irsad wal bayan tadi. Nah ini, dan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayatul irsyad wal bayan, semua bisa, kita bisa, kita menjelaskan kepada orang bahwasanya ini yang benar, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Tapi kalau orang itu menerima atau tidak, nah ini sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menerima, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berupa taufik wal qabul wal ilham ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya diberikan kepada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana kita akan jelaskan, mencakup dua hidayah ini. Hidayah berupa al-irsyad wal bayan, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan hidayah berupa taufik, bagaimana seorang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ini luar biasa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamud du'a, anfa'ud du'a. Doa yang paling agung, doa yang paling bermanfaat. Karena kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Qala rahimahullahu ta'ala, falyata'ammal 'abdu daruratahu ila hadhihi al-mas'alah, fa innal hidayah ila dhalika tatadammanu al-'ilma an-nafi' wal 'amala as-salih 'ala wajhi al-istiqamah wal kamal was-sabat 'ala dhalika ila an yalqa Allah. Maka hendaknya seorang hamba itu memperhatikan bahwasanya kebutuhan dia terhadap hidayah ini adalah kebutuhan yang darurat. Ya, bukan kebutuhan sebagaimana yang kita katakan lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Ya. Dan hidayah yang dimaksudkan dalam ini, ayat ini mencakup ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amalan salih ala wajhil istiqamah wal kamal wassabad ala dalika ila an yalqallah. Dari sisi dalam keadaan dia istiqamah, dalam keadaan dia mengamalkan amalan tersebut dengan sempurna, dalam keadaan dia kokoh di jalan tersebut sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perhatikan betapa doa yang ringkas ini, ihdinas siratal mustaqim, ini ternyata bukan hanya sekedar kita berdoa dan mengucapkannya begitu saja tanpa memiliki makna. Maknanya luar biasa. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya hidayah di dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, mencakup hidayatul taufik, hidayatul irsad wal bayan, dan hidayatul taufik. Ya. Hidayatul taufik kita katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan taufik kepada Islam dan kepada iman. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang kita sudah Islam, kita sudah sebagai seorang mukmin, ya, berarti mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kenapa kok kita masih terus berdoa dengan doa ini? Minimal kita berdoa 17 kali dalam sehari. Ya, di dalam salat fardu kita. Belum lagi kalau ditambah dengan salat sunnah. Belum lagi kalau kita membacanya di luar salat. Kita membaca minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Sementara kita sudah Islam, sementara kita sudah beriman, kenapa kok kita membaca? Ya, perhatikan, kita akan nukilkan pertama dari kalamnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau pada ayat ini. Qala rahimahullah, fa in qila fa kaifa yas'alul mu'minu al hidayata fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana kok seorang mukmin dia meminta hidayah pada setiap waktunya, di sholatnya atau selain sholatnya, dalam keadaan dia muttasifun bidzalik, dia sudah mendapatkan hidayah tersebut. Fal jawab, baik, fahal hadza min bab tahsilil hasil amla, apakah ini termasuk dari bab meminta sesuatu yang sudah kita dapatkan atau tidak? Maka beliau jawab, fal jawab anla, tidak. Ya. Artinya ini bukan sesuatu yang sia-sia. Artinya bukan seolah-olah kalau kita sudah Islam, sudah beriman, ya, berarti sudah, kita sudah tidak perlu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tidak perlu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan ini maksudnya. Ya. Tapi kata beliau, walaulah tiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsadahu Allah taala ila dzalik. Kalau bukan karena kebutuhan dia terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing dia untuk meminta hidayah itu, ya, pada setiap waktu. Wa dzalika fa innal 'abda muftakirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala fi tasbitihi 'alal hidayah. Karena seorang hamba itu dia membutuhkan pada setiap waktunya, pada setiap keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi tasbitihi 'alal hidayah, untuk mengokohkan dia di atas hidayah, wa rusukhihi fiha, untuk, ya, meneguhkan dia di atas hidayah tersebut, wa tabassurihi wasdiyadihi minha wastimrarihi 'alaiha. Dia butuh untuk tetap berada dalam hidayah, tetap untuk menambah hidayah tersebut, ya. Kemudian untuk terus-menerus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap waktu kita beribadah kepada Allah, setiap waktu kita membutuhkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hidayah. Ya. Apakah kita tidak perlu untuk menyempurnakan apa yang sudah kita dapatkan? Jawabannya perlu. Apakah kita tidak perlu untuk tetap istiqamah di atas hidayah ini? Jawabannya sangat perlu. Apakah kita tidak perlu untuk menambah ilmu kita, menambah ibadah kita dan amalan kita? Jawabannya sangat perlu sekali. Kalau begitu, perlu atau tidak kita meminta hidayah kepada Allah? Jawabannya sangat perlu sekali. Dan tidak ada yang lebih kita butuhkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada kita, baik hidayah berupa ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini hidayah, hidayah al-irsyad wal bayan, ya, ini ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah kuasai semua? Jawabannya belum. Iya kan? Ya. Al-Fatihah saja berapa banyak tafsirnya yang mungkin kita belum kita gali. Ya. Ilmu nafi belum, jawabannya belum. Wal amalus saleh. Amalan saleh. Sudah berapa banyak amalan kita? Ya. Jawabannya ya. Masihkah kita butuh untuk menambah amalan? Jawabannya butuh. Itu satu. Apa yang sudah kita lakukan dari amalan soleh kita? Apakah kita sudah melakukannya dengan sempurna? Ya, sholat kita. Apakah kita sudah sholat dengan sholat yang sempurna? Ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, khudurul qalb, sebagaimana yang kita jelaskan. Di dalam sholat, khusyuknya kita ketika sholat, sudahkah kita? Bukankah ketika kita mempelajari ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita? Kalau begitu kita sangat perlu untuk mendapatkan hidayah terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala wajhil istiqamah. istiqomah. Apa itu istiqomah? Seorang itu tetap berada di atas al-haq, ya, tidak mencong ke kanan, tidak belok ke kiri, tapi tetap di atas jalan yang lurus ini, jalan yang mustaqim ini. Dia tetap berada di atas itu. Tidak bisa dia berlari di atas jalan itu, dia berjalan. Tidak bisa dia berjalan, dia merangkak. Tidak bisa dia merangkak harta kalau dia harus merayap, tapi tetap berada di jalan itu. Ya, bukan pada jalan yang lainnya. Ya, di atas sirat al-mustaqim ini. Ya. Istiqamah. Perlu kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Wal kamal. Sempurna amalan kita. Sudah sempurna? Itu tadi pertanyaannya. Puasa kita sudah sempurna atau belum? Itu yang sudah kita lakukan, belum yang kita, ya, belum pernah kita lakukan. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bahwasanya doa ini ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta untuk diri kita dan kita meminta untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Ihdinas, tunjukkanlah kami. Berikanlah hidayah kepada kami berupa as-siratal mustaqim. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, balil abdu muhtajun ila an yu'allimahu rabbuhu ma yaf'aluhu min tafasili ahwalihi wa ila ma yutawalladu min tafasilil umur fi kulli yawm wa ila an yulham an ya'mal da an yulhima an ya'mala dalika fa innahu la yakfi mujarrad ilmihi in lam yaj'alhu Allahu muridan lil amal bi amalihi bi ilmihi wa ila kana al ilmu hujjatan alaihi wa lam yakun muhtadiya wal abdu muhtajun ila an yaj'alahu Allahu qadiran 'alal amal bi tilkal iradah as-salihah fa innahu la yakunu muhtadiyan ila siratil mustaqim siratil ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin illa bihadhihi al-ulum wal iradat wal qudrah 'ala dhalika wa yadkhul fi dhalika min anwa'il hajat ma la yumkin ihsa'uhu. Bahkan seorang hamba itu dia butuh untuk diajarkan oleh Rabbnya, ya, apa yang harus dia lakukan dari tafasili ahwalihi, keadaan-keadaan dia secara rinci. Ya, kita butuh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Jangankan dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah kita butuh ilmunya. Dalam berdagang kita butuh ilmu berdagang. Dalam kita berinteraksi dengan teman kita butuh ilmunya. Berinteraksi dengan keluarga butuh ilmunya. Berinteraksi dengan tetangga butuh ilmunya. Apakah kita sudah menguasai semua? Ya, baru secuil mungkin yang kita kuasai dari ilmu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Butuh tambahan ilmu. Dan tidak hanya sampai kepada ilmu saja. Ya, kita juga butuh untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan beramal, ya, terhadap ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Kalau tidak diamalkan, kita khawatir ilmunya menjadi hujjah atas kita, bukan untuk kita. Hujjah yang justru akan menyerang kita nanti di hari kiamat. Kenapa kamu berilmu tapi tidak beramal? Ya, tapi kita membutuhkan ilmu kita dan beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan untuk beramal. Ya, masih berkeinginan ini. Ya. Wal abdu muhtad ila an yaj'alahu Allahu qadiran 'alal amal. Dan hamba juga membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu beramal. Bukan sekedar keinginan, tadi baru keinginan, sudah berilmu, menginginkan untuk beramal dan mampu untuk beramal. Ya. Baru dia berarti di mendapatkan hidayah ila siratil mustaqim ketika itu. Ya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa muhtajun ilal huda fi kulli lahzatin. Dia membutuhkan terhadap hidayah ini, ya, fi kulli lahzatin, pada setiap saatnya. Ya. Wa huwa ilal huda ahwad minhu ilal akli wasyurbi. Dan kebutuhannya terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih dia butuhkan, lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ya. Makan dan minum, seorang enggak makan enggak minum dia mungkin celaka, tapi mungkin dia sampai pada kematiannya. Ya, tapi yang mati jasad dia. Tapi kalau seorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mati adalah hatinya. Hatinya adalah hati yang mati. Ya, untuk apa hati yang mati? Oh ya. Tidak bermanfaat untuk ilmu, tidak bermanfaat untuk amal. Taib, ini dari sisi al-hidayah. Ya. Maka anfa' doa wa a'zamahu wa ahkamahu. Doa ini adalah doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung dan doa yang paling banyak mengandung hikmah. Qala wasiratu at-tariqul wadih wal mustaqim alladzi la iwaja fi wal muradu bidzalika ad-dinu alladzi anzalahu Allahu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengan as-sirat, ya, adalah at-tariq al-wadih. Sirat itu adalah jalan yang jelas. Ya. Dikatakan as-sirat, jalannya luas, lurus dan jelas, terang benderang. Ini as-sirat. Ya, jalannya luas, ya, lurus, tidak belok kanan belok kiri, tidak turun tidak naik, dan jelas terang benderang, ya, tidak ada yang samar di jalan tersebut. Ya, wal mustaqim alladzi la iwaja fihi, tambahan takkid, dan yang mustaqim yang lurus. Jalan yang lurus kalau kita biasanya artikan. La iwaja fihi. Tidak ada iwaj. Tidak ada kebengkokan di dalam jalan tersebut. Ya tadi. Luas, lurus, ya, dan terang benderang. Wal muradu bidzalika ad-din. Dan yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim adalah ad-dinu alladhi anzalallahu ala rasulihi. Adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu al-Islam. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tafsir tentang as-siratul mustaqim itu sangat banyak. Ya, itu sangat banyak. Tetapi sama sekali tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kita baca di sini al-hasyiahnya, catatannya. Qala hadza ikhtiyarul muallif rahimahullahu taala. Dan ini ya pendapatnya al-muallif, pendapat yang dipilih oleh al-muallif, ya, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Yaitu ad-din, siratul mustaqim ad-din yaitu al-Islam. Wa qad fusira siratu bil Qur'an. Dan as-sirat ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an. Wa fusira biturukil ubudi bitariqil ubudiyah. Ya, dan juga ditafsirkan dengan tariq, jalan atau cara untuk beribadah. Wakila al-Islam. Ya, dan dikatakan al-Islam wakila as-sunnah wal jamaah, sunnah dan al-jamaah. Wakila ta'atullah wa rasulih. Dan juga dikatakan ta'atullah dan rasulnya. Ini as-sirat adalah ta'atullah wa rasulih. Wa qad adda Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala hadza min ikhtilafit tanawwu' fit tafsir. Ya. Dan ini digolongkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai ikhtilafut tanawwu'. Ya, perbedaan bukan perbedaan yang mendasar, hanya perbedaan jenisnya saja. Intinya sama. Ya, intinya sama. Fa haula'i kulluhum asharu ila dzatin wahidah. Semua tafsir tadi menunjuk pada satu zat tetapi dengan sifatnya yang berbeda-beda. Intinya apa? Al-Qur'an, ya Islam juga. Ya, sunnah wal jamaah, kembali kepada Islam. Cara beribadah yang mengikuti Islam. Ya, tidak ada pertentangan, semuanya kembali kepada makna yang sama. Ya. As-siratul mustaqim adalah al-Islam. Ya. Kita bacakan kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau setelah menyebutkan pendapat-pendapat, wa qulu hadhil aqwal sahihah wa hiya mutalazimah fa inna man ittaba'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladina man ba'dahu Abi Bakar wa Umar faqad taba'a al-haq wa man ittaba'a al-haq faqad ittaba'a al-islam wa man ittaba'a al-islam faqad ittaba'a al-quran wa huwa kitabullah wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim. Ya, semua pendapat ini benar, sahih. Ya, kata beliau. Dan saling mendukung satu sama lainnya. Karena barang siapa yang mengikuti Nabi, ya, ada yang menafsirkan as-sirat dengan ittiba'un Nabi wa Abi Bakar wa Umar, mengikuti Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Barang siapa yang mengikuti Nabi, kata beliau, faqad ittaba'a waqtada bil ladaini man ba'dahu, dan meneladani dua orang setelahnya itu Abu Bakar dan Umar, faqad ittaba'a al-haq, maka dia telah mengikuti al-haq. Ya, ada yang menafsirkan siratul mustaqim dengan al-haq, kebenaran. Wa man ittaba'a al-haq, barang siapa mengikuti al-haq, kebenaran, faqad ittaba'a al-islam, dia telah mengikuti al-islam. Ya, ini tafsir mengatakan siratul mustaqim al-islam. Dan barang siapa yang mengikuti al-haq atau mengikuti al-islam, faqad ittaba'a al-quran, dia telah mengikuti al-quran. Ya, ada yang menafsirkan siratul mustaqim dengan al-quran. Wa huwa kitabullah, dan al-quran adalah kitabullah. Ada yang mengatakan siratul mustaqim kitabullah. Wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim. Sama semuanya. Ya, kembali bahwasanya as-siratul mustaqim itu adalah al-Islam. Qala wa li hadza qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir. Karena itu berkata al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, yang kita kenal kalau tafsirnya tafsir At-Tabari. Rahimahullah. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي, dan yang lebih utama bagiku untuk takwil, ya, istilah takwil kalau dalam imam, bagi Imam Tabari maksudnya adalah tafsir. Tafsir dari ayat ini di sisiku, a'ni ihdinas siratal mustaqim, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim, an yakuna ma'niyan bihi, wafaqana wafiqna lissabat ala martadaitahu. Ya, maksudnya adalah wafiqna, ya Allah berikanlah taufik kepada kami, lissabat, untuk as-sabat, kokoh, ala martadaitahu, terhadap apa yang engkau ridai, wawafiq, wawafaqta lahu man an'amta alaihi, dan engkau berikan taufik kepada orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, min ibadika, dari hamba-hamba engkau, min qaulin, berupa perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa dhalika huwa siratul mustaqim, dan itulah siratul mustaqim, li'anna man wufika, lima wufika lahu, man an'amallahu alaihim, karena barang siapa yang diberikan taufik terhadap mereka, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, yaitu seperti mereka, seperti para nabi, diberikan taufik seperti taufiknya para nabi, orang-orang saleh, orang-orang suhada, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin, faqad wuffiqa lil islam, maka berarti dia telah mendapatkan taufik untuk Islam, wa tasdiqir rusul, dan membenarkan rusul, wa tamassuk bil kitab, berpegang teguh dengan Alkitab, wal amal bima amarahullahu bihi, dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, wal inzijar amma zajarahu, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, wattiba minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhajil al-khulafail arba'ah, dan manhajnya, metodenya khalifah yang keempat, khalifah al-khulafa'ur rasyidin yang empat, wa kulli abdin salih, dan setiap hamba yang salih, wa kullu dhalika minas siratul mustaqim, dan semua itu adalah termasuk siratul mustaqim. Kesimpulannya, as-siratul mustaqim adalah al-Islam, al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini as-siratul mustaqim. Wa huwa sirat alladzina an'ama Allahu alaihim. Dan ini adalah siratnya, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ini tafsirnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Dan tafsir atau perincian siapa yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu ada pada surat An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim." Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang saleh. Hasbuna hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dan mereka inilah teman-teman yang paling baik. Apa syaratnya? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, berarti dia telah mengikuti apa? As-siratal mustaqim. Ya. Wa huwa siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Wa hum Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Wa anta daiman fi kulli raka'atin tas'alullaha an yahdiyaka ila tariqihim. Dan engkau daiman setiap saat pada setiap rakaat engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada dirimu untuk mengikuti jalan mereka. Jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang lebih berhak untuk disifati dengan as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Ya. Siapa as-siddiqu hadhil ummah? Abu Bakar as-siddiq. Siapa yang mereka sudah pasti ya mendapatkan gelar sebagai syuhada? Mereka para sahabat. Karena rekomendasinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya orang yang misalnya berjihad saat ini, ya kita katakan syahid insyaallah. Dengan jihad yang syar'i, bukan jihad-jihadan. Kita katakan syahid insyaallah. Tapi yang pasti syahid adalah mereka, para sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah bahwasanya mereka adalah syuhada, syuhada Badar, syuhada Uhud. Ya. Wassalihin, mereka adalah durwatus salihin, para sahabat. Ya. Puncaknya orang-orang saleh itu ada pada para sahabat. Tidak ada yang lebih dan bisa mengungguli kesalehan mereka. Ya. Nah, sekarang kita meminta pada setiap rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada jalannya mereka. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa 'alaika minal fara'idi an tusaddiqa Allah annahu huwal mustaqim. Dan wajib dan termasuk dari kewajiban atasmu untuk meyakini dan membenarkan bahwasannya jalan mereka adalah jalan yang mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang mustaqim. Siratul mustaqim adalah ya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama khalafahu min tariqin aw ilmin aw ibadatin falaysa bimustaqim. Maka setiap penyelisihan terhadap jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ilmunya ataupun amalannya ataupun ibadahnya, maka ini tidak termasuk dari siratul mustaqim ini tadi. Ya. Siratul mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis tafsir yang sangat jelas tentang as-siratul mustaqim. Baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nawas bin Sam'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla daraba masalan siratan mustaqiman ala kanafai, ay ala janbi sirat suran fihi ma abwabun mufattahatun wa ala al-abwabi suturun wada'in yad'u ala ra'si sirat wada'in yad'u min fawqih wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, sungguhnya Allah memberikan permisalan. Ya, di situ ada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ala kanfai as-sirat, yaitu di sisi sirat, ya. Di kedua sisi as-sirat, jalan tadi suran. Ada dinding. Ini ada dinding, pembatas. Ini jalan, ada dindingnya, sisi kanan, sisi kiri. Ya. Fihi ma abwabun mufattahatun. Pada setiap dinding terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Wa 'alal albab wa 'alal abwab sutur. Setiap pintu ada tirai yang menutupinya. Artinya apa? Artinya kalau orang mau masuk ya pintu yang terbuka lebar dan hanya ada tirai, gampang atau susah? Gampang. Iya kan? Sangat gampang. Ya. Wa 'alal albab sutur wada'in yad'u 'ala ra'si sirat wada'in yad'u min fawqihi. Ya, dan ada orang yang menyeru. Ya, di ujung jalan dan ada yang menyeru di atas jalan. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru kepada dari salam, negeri keselamatan, dan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya. Fal abwab allati 'ala kanfis sirat hududullah. Dan al-abwab, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, as-sirat huwal Islam. Dan jalan itu adalah al-Islam. Ya. Dinding-dinding itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Kalau babnya ini sudah maharimuhu, hal-hal yang diharamkan. Ya. Kemudian walladhi yad'u min fawqihi wa'idullah azza wa jalla. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ad-da'i 'ala sirat atau 'ala ra'si sirat adalah Al-Qur'an. Ya. Penyeru yang ada di ujung itu adalah Al-Qur'an. Yang ada di atas sirat itu adalah wa'idullahu fi qalbi kulli muslim. Ya. Ada yang negur biasanya kalau kita itu, ya, ada yang terasa kalau kita mau masuk ke dalam perkara yang haram, ada yang enggak enak, itu maksudnya. Ya. Nah, ini as-sirat. Sirat itu jelas, jalannya sudah jelas, lurus. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu jelas. Al-Qur'an dan kitabullah. Ya. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan benar, dengan baik? Para sahabat. Karena mereka yang langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setiap yang menyelisihi baik dari ilmu atau ibadah, falaisa bimustaqim. Bukanlah jalan yang lurus, bal mi'wat, bahkan itu adalah jalan yang bengkok. Wa hadhihi awwalul wajibat min hadhil ayah. Wa i'tiqadu dzalika bil qalb. Ya, dan ini awal kewajiban kita terhadap ayat ini. Untuk meyakini bahwasanya as-siratul mustaqim itu adalah al-Islam, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini dalam hati kita. Wal yahdharil mu'min min khuda'is syaitan. Dan hendaknya seorang mukmin itu berhati-hati dari khuda, tipu dayanya syaitan. Apa itu? Wa huwa iqadu dzalika mujmalan wa tarkuhu mufassalan. Yaitu dia meyakini secara globalnya saja, tetapi begitu masuk kepada rinciannya, ya, nah mulai goyah dia di situ. Ya, apa maksudnya? Semua orang, kira-kira ada yang sepakat enggak kalau ditanyakan seperti ini? Siratul mustaqim adalah Islam. Sepakat insyaallah. As-siratul mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. As-siratul mustaqim adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Tapi begitu dibacakan ayat, dibacakan hadis yang bertentangan dengan hawa nafsunya, nah, mulai gelisah dia. Ya. Ini yang diperingatkan oleh beliau. Min khuda'i syaitan, tipu daya syaitan. Ya. Meyakini secara global tapi secara rinci mulai ditinggalkan. Fa inna aktsaran nasi minal murtaddin ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal haqq wa anna ma khalafahu batil fa idza jaa bima la tahwi anfusuhum fa kama qala ta'ala fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Karena kebanyakan manusia yang mereka murtad, mereka mengakui, meyakini bahwasanya Rasulullah alal haq dan yang menyelisihinya itu dalam keadaan batil. Tetapi ketika datang perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Ya, sekelompok dari kalangan nabi mereka ya dustakan dan sekelompok lagi mereka bunuh. Jadi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak datang dari mereka, bukan datang dari Bani Israel, tapi datang dari kalangan Arab. Ini alasan mereka tidak mau mengikuti. Dalam keadaan ketika sebelum-sebelumnya ya, al-anbiya war rasul itu dari kalangan mereka. Mereka tidak mau meyakini. Fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Berapa banyak kecaman terhadap mereka ahlul kitab di dalam Al-Qur'an, afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab dan mengingkari kufur terhadap sebagian yang lainnya? Nah. Bukan seperti ini. Ya. Bukan seperti ini. Kalau kita beriman kepada secara mujmal, beriman secara tafsir. Ya, beriman secara tafsir. Sami'na wa ata'na. Dalam keadaan mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi ittahim. Yang kita tuduh adalah diri kita, yang kita tuduh adalah hawa nafsu kita. Jangan sok pinter. Oh, ini tidak sesuai dengan akal. Akale sopo? Ya. Tidak sesuai dengan akal. Akalnya siapa? Kalau akalmu mungkin. Ya. Tapi akalnya dan akal yang paling mulia akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka paham. Ya. Karena yang namanya dalil, yang namanya nas yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Sama sekali tidak bertentangan. Ini yang harus kita pahami. Tetapi yang menjadi patokan adalah dalil. Karena akal enggak ada patokannya. Apa patokannya? Ya. Ya karena itu kita tunduk pada dalil. Tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala wa amma qauluhu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun firman beliau, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ditafsirkan dalam ayat ke-69 dari surat An-Nisa. Ya, itu an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin. Siapa mereka? Wa may yuti'illah war rasul. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya mendapatkan kenikmatan. Ya, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukannya jalan orang-orang yang dimurkai, waladdalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Qala fal maghdubu alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Fal maghdubu alaihim, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dimurkai adalah para ulama yang mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Wadzalun al-amiluna bila ilm. Dan ad-dalun adalah orang-orang yang beramal tetapi tanpa ilmu. Ya. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau beramal dengan ilmunya, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tetapi tidak dengan ilmu, maka dia tersesat. Ya. Fal awwal sifatul yahud wa tsani sifatun nasara. Yang pertama ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, mereka berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu mereka. Wa tsani sifatun nasara. Yang kedua adalah sifatnya orang-orang Nasara, beramal tetapi tidak dengan ilmu, akhirnya tersesat. Ya. Dan ini jaa tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya al-maghdubu alaihim al-yahudu wad-dallun an-nasara. Baik. Qala, berarti mana yang benar? Al-mun'amu alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Al-amal al-ilm wal-amal bil-ilm, berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya, ini kembali kepada hidayah tadi. Hidayah berupa al-irsad, ilmu. Hidayah berupa taufik, dia beramal dengan ilmunya. Ya. Ini tiga jenis manusia atau tiga golongan manusia. Yang berilmu tetapi tidak beramal seperti orang Yahudi. Yang beramal tanpa ilmu seperti orang Nasara. Yang berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Ya. Yang inilah seharusnya orang-orang mukminin memiliki sifat. Ya. Nah, kata beliau, wa katsirun minan nas idza ra'a fi at-tafsir anna al-yahuda maghdubun alaihim wa anna an-nasara dallun dhanna al-jahilu anna dhalika makhsusun bihim. Ya, perhatikan ini. Kebanyakan orang ketika dia melihat tafsir, ya, dia mendapatkan keterangan tentang, oh, bahwasanya al-maghdub alaihim itu adalah orang Yahudi. Oh, bahwasanya ad-dalun yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Dhannal jahilu anna dhalika makhsusun bihim. Seorang yang jahil akan menyangka bahwasanya ini hanya khusus untuk mereka. Ya, ini hati-hati ini. Ya. Kalau di situ disebutkan sifat kejelekan, biasanya, oh itu si fulan itu, oh ah itu si orang, merasa aman dia. Enggak ada sifat seolah-olah kejelekan itu tidak ada pada dirinya. Begitu disebutkan sifat kebaikan, wah iya ini saya ini, wah iya ini benar ini saya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasib anfusana. Hendaknya kita menghisab, bermuhasabah terhadap diri kita. Ya, apakah sifat kejelekan itu ada atau tidak pada diri kita, bukan nunjuk orang dulu. Ya, biasanya kita kan gitu. Wah, ini orang yang pelit. Wah, ini bukan kita ini, bukan saya ini, orang lain ini. Nah, hati-hati jangan yang kita yang pelit. Ya, jangan-jangan yang tidak beramal dengan ilmunya itu kita. Jangan-jangan yang beramal tapi tanpa ilmu itu kita. Harusnya demikian. Ya. Jadi kebanyakan dzannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Seorang yang jahil akan menyangka bahwasanya ayat ini khusus, oh bahwasanya al-maghdum alaihim itu adalah Yahudi, hanya mereka, wadh-dhalun adalah Nasara, hanya mereka. Dia, hey, seorang mukmin tidak akan terkena ayat ini. Ya. Wa huwa yuqirru anna rabbahu faridun alaihi an yad'a bi hadza du'a. Sementara dia mengakui bahwasanya Rabbnya mewajibkan kepada dia untuk berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yata'awwad min tariqi ahli hadhihi istifad. Dan berlindung dari jalannya orang yang memiliki sifat ini, sifat berilmu tanpa amal, beramal tanpa ilmu. Faya subhanallah, kaifa yu'allimuhullah wa yakhtar lahu wa yufrid alaihi an yadwa bihi daiman ma annahu la hadar alaihi min. Oh ya subhanallah, ya, bagaimanakah Allah mengajarkan kepada dia, memilihkan untuk dia doa ini dan wajibkan untuk berdoa dengan doa ini. Ya, daiman setiap waktu dalam keadaan ma'anahu la hadar alaihi minhu. Ya, dalam keadaan tidak ada mara bahaya sedikit pun untuknya. Ya. Maksudnya apa? Yang harus kita pahami, jangan sampai kita memiliki sifat ini. Artinya kita sangat memiliki kemungkinan untuk memiliki sifat al-maghdub alaihim, berilmu tanpa amal atau beramal tanpa ilmu. Karena itu kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan siratal mustaqim, hidayah ilmu, hidayah amal di atas jalan yang lurus, berilmu dengan amal kita dan berlindung untuk tidak diberikan jalan jalannya yang dimurkai dan jalan yang jalannya orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Artinya kita bisa jadi kita ya termasuk dari orang yang sudah tersifati dengan sifat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan ada merasa aman, ya. Khawatir kita terjatuh pada perkara demikian. Ya, karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatasawwar annahu yaf'alu. Bahkan dia tidak terbayang bahwasanya dia melakukan ini. Wah, ini ya, keliru pemahaman ini. Wa hadza min dhanni sawi billah, dan ini termasuk buruk sangka kepada Allah. Wallahu a'lam, hadza akhirul Fatihah. Dan ini akhir dari surat Al-Fatihah. Qala wa amma qauluhu amin falaisat minal Fatihah. Adapun ketika seorang itu mengucapkan amin, maka amin ini bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Ini harus dipahami. Ya. Tetapi apa? Walakinnaha ta'minun 'ala du'a. Tapi ini adalah mengaminkan doa. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah separuhnya adalah doa kita kepada Allah. Dan ingat sekali lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? wali abdi masa'al, hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ya, ini yang kita tekankan, coba kita tekankan. Bahwasanya hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ini doa-doa yang paling bermanfaat. Ini doa-doa yang paling mustajab. Tapi ingat sekali lagi, ya, bukan dengan hati yang lahin ghafil, bukan dengan hati yang lalai, bukan hati yang lupa, tapi hati yang hadir. Ketika kita mengucapkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, dalam suara kita, kita yakin, kita merasakan bahwasanya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta as-siratal mustaqim. Bukan sekedar asal lewat saja, bukan sekedar asal terucap saja. Ya, dan ini yang harus ya, kita latih terus, latih. Ya. Dan bukan hanya kepada surat Al-Fatihah. Ya. Terutama dalam sholat, setiap bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Dengan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Doa istiftah, Allahumma baik baini wa baina khotoyaya. Ini bukannya doa kita. Ya, doa kita meminta dijauhkan antara dosa-dosa kita sebagaimana dijauhkan timur dan barat. Tapi kita lalai dalam membacanya. Ya, lalai dalam artinya sudah sekedar lewat saja, sekedar baca doa istiftah, doa dikir kita. Ya, dikir ketika sholat, dikir ketika setelah sholat, dikir pagi dan petang, dikir. Ya, hanya sekedar rapalan tanpa makna saja seolah-olah. Ya, kita sekedar merapal tapi tidak memahami apa maknanya. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Harusnya apa? Harusnya kita pahami. Harusnya kita resapi, dan itu akan menjadi suatu yang luar biasa. Wa ma'naha Allahumma stajib. Dan maknanya yaitu makna amin, ya, adalah amin kalau dalam ilmu nahwu termasuk dari isim fi'il, isim fi'il amr. Maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya, ya Allah kabulkanlah doaku. Kenapa? Karena tadi bahwasanya ya ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib ta'limul jahil li'alla yadhunna annaha min kalamillah wallahu a'lam. Maka wajib untuk mengajarkan kepada yang belum mengetahui bahwasanya amin ini bukanlah bagian dari kalamullah. Tetapi amin ya adalah apa tadi? Seorang mengaminkan doa dan maknanya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tamma tafsirul Fatiha bihamdillah wa fadlihi falahul hamdu katsiran bukrata wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi ajmain wa tabi'in. Amin Allahumma amin. Selesai kita dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, ya, dan ini adalah alhamdulillah sebagaimana direncanakan sebagai pertemuan yang terakhir. Pertemuan sebelumnya adalah pada daurah 3 hari, ya, bulan apa itu, bulan Februari kalau tidak salah. Kemudian kita lanjutkan pada bulan Maret pekan yang pertama, dan alhamdulillah ya ini adalah pertemuan terakhir kita dari surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dari tafsir surat Al-Fatihah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.